Satu ini bakalan memberikan yang terindah dan yang terbaik. Tentu ada GBK Community, juga ada Elisantika Yu Palapa. Thank you. Community luar biasa. Kenapa, Mas?